Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini memasuki halaman yang ke-86, yang sebelumnya sudah disampaikan tentang macam-macam i'rab yang ada pada fi'il dan yang ada pada isim. Pada halaman 86 diterangkan di sana, wa fi ma yali jadwalani yubayyinani mawadhi'a idmari an jawazan wa wujuban. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tempat-tempat menyimpannya an, baik yang hukumnya boleh maupun yang hukumnya wajib. Bagaimana sebelumnya sudah disinggung bahwasannya fi'il mudhari yang dinasab itu secara garis besar ada dua jenis. Jenis pertama adalah yang dinasab oleh amil nasab yang menasabkan secara langsung, yaitu ada anlan, kai, dan idhan. Jenis kedua adalah fi'il mudhari yang dinasab oleh amil nasab tapi yang menasabkannya tidak secara langsung, yaitu adanya an yang tersimpan. Ya, maka itulah jenis kedua yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Awalan, idmaru an jawazan. Yang pertama yaitu tentang menyimpannya an yang hukumnya boleh. Tudmaru an jawazan fil mawadhi'il atiyati. An itu tersimpan dalam keadaan boleh pada beberapa tempat berikut ini. Awalan, ba'da ahrufil atfil atiyati. Yang pertama yaitu setelah huruf-huruf atof berikut ini. Nanti yang kedua, sanian, ba'da ahrufil jaril atiyati. Yang kedua setelah huruf-huruf jar berikut ini. Ya, jadi intinya apa? Bolehnya menyimpan an yang mana an yang tersimpan itulah yang menasabkan fi'il mudhari itu ada pada dua tempat, yang pertama setelah huruf atof dan yang kedua setelah huruf jar. Kita lihat rinciannya satu persatu, dan di sini membutuhkan konsentrasi ya, karena penjelasannya ini bukan sekedar melihat apa yang terlihat secara lafaz, tapi di situ berkaitan dengan hakikat dari sesuatu yang terlihat dari tulisan yang ada gitu. Maka silakan persiapkan konsentrasinya. Kita lihat al-mawadhi'u, tempat-tempat. Alif al-wawu, huruf atau pertama adalah wawu. Ba al-fa'u, yang kedua atau ba adalah fa. Jim summa, yang ketiga atau jim adalah summa. Dal au, yang keempat atau dal adalah au. Jadi ada wawu, ada fa, ada summa, ada au. Ya, ada apa saja? Ada wawu, ada fa, kemudian ada summa dan ada au. Ya, kita lihat satu persatu. Pertama yaitu wawu. Al-amsilatu, contoh-contoh. Ya, kita sampaikan contoh-contohnya terlebih dahulu. Wawu dicontohkan di sini. Ya'bal mu'minul firara wa yaslama. Ya'bal mu'minul firara wa yaslama. Seorang mukmin, ya, seorang mukmin dia enggan untuk melarikan diri. Ya, seorang mukmin dia enggan untuk melarikan diri. Waya selama. Kemudian ada wawu atof dan fi'il. Fi'il mudhari'nya dinasab. Maka perlu diketahui yang menasabkan itu hakikatnya, bukan wawu atofnya, itu hakikatnya. Akan tapi yang menasabkan adalah adanya an yang tersimpan di situ. Ada an, wa an yaslama, tapi annya tersimpan. Itu yang menasabkan. Sehingga ya'bal mu'minul firara wa yaslama. Yaslamanya ini ada an, an ketemu fi'il mudhari, berarti dia adalah masdar mu'awwal. Ya, dia adalah masdar mu'awwal. Sehingga yaslama maknanya adalah assalamah. Ya, maknanya assalamah. Sehingga ya'bal mu'minul firara wa wassalamata. Itu ya, seakan-akan seperti itu. Ya kan, tapi menggunakan bentuk fi'il mudhari. Ya, sehingga fi'il mudharinya ini dinasab. Sekali lagi, yang menasabkan itu adalah an yang tersimpan. Seorang mukmin dia enggan untuk melarikan diri dari peperangan dan menyelamatkan diri. Ya. Yang namanya perang, kalau sudah di medan perang, yang namanya melarikan diri itu haram. Ya, melarikan diri adalah haram. Ya, apapun yang terjadi, mengikuti komando dari pimpinannya. Ya, pimpinannya masih memerintahkan untuk maju, ya maju. Gitu. Pimpinannya memerintahkan maju, kemudian salah satu prajurit dia melarikan diri, ya ini sudah jatuh ke dalam perkara yang haram. Ya. Kemudian contoh kedua, ya, kita sampaikan contohnya terlebih dahulu, yaitu yang pakai fa. Contohnya ijtihaduka fatana lan najaha khairun min kaslin fatah sudar rusubah. Ijtihaduka, kamu sungguh-sungguh, ya tentunya sungguh-sungguh dalam belajar itu ya. Masya Allah, buku ini memang sangat-sangat memberikan motivasi kepada para siswa ini. Ya, para siswa atau siapapun yang belajar buku ini, kalau tidak sungguh-sungguh, tidak rajin, atau malah justru kebalikan dari itu, maka banyak disinggung di buku ini. Ya, dari awal kan seperti itu ya. Ya, karena untuk memberikan motivasi, yang namanya siswa, yang namanya pembelajar itu ya harus rajin ya. Talib kok malas ya, enggak pas, enggak sesuai. Talib itu ya pasangannya rajin. Nah, kita ulangi di sini. Ijtihaduka, kamu bersungguh-sungguh. Fatana lan najaha. Ya. Fatana lan najaha, kamu mendapatkan kesuksesan. Kamu bersungguh-sungguh. sebab itu kamu akan mendapatkan kesuksesan. Khairun itu lebih baik. Min ya, kaslin fatah sudar rusuba, lebih baik dibandingkan malas ya. Ya, dibandingkan malas kasalin ya. Khairun min kasalin, lebih baik dibandingkan malas fatah sudar rusuba, sebab itu engkau mendapatkan kegagalan. Ya, simpelnya saja itu adalah kamu itu harus sungguh-sungguh supaya bisa sukses, bisa naik kelas, daripada malas nanti nggak naik kelas itu. Ya, gambarnya seperti itu ya. Ya, kita lihat di sini ada dua, ada tanala, dia dinasab oleh an yang tersimpan, ada tahsuda, ini juga dinasab oleh an yang tersimpan. Ya, dinasab oleh an yang tersimpan, sehingga bukan hurfanya itu, hurfanya yang menasabkan, tapi an yang mutmar, ya, an yang tersimpan tersebut. Nah, ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, jim. Summa, yaitu huruf atau berupa summa. Contohnya, alamatul mu'mini al-istiqamatu summa yudawi ma'alayha. Alamatul mu'mini al-istiqamatu summa yudawi ma'alayha. Alamatul mu'min, tanda seorang mu'min, apa itu? Al-istiqamatu, yaitu istiqamah. Ya, konsisten di atas jalan yang lurus, konsisten di atas kebenaran, ya, konsisten di atas syariat agama Allah. Ya, itulah tanda seorang mu'min. Bukan seorang yang diiming-imingi sedikit dari kenikmatan dunia kemudian memalingkan atau berbelok ke arah yang akan menjauhkan dirinya dari keridhaan Allah Ta'ala. Alamatul mu'mini, tanda seorang mu'min al-istiqamatu, yaitu istiqamah. Summa yudawi ma'aliha, kemudian dia terus menerus di atasnya. Nah, di sini yudawima dinasab oleh apa? Oleh an yang tersimpan. Sehingga dari contoh 1, 2, 3 dan yang ini sebenarnya, atau dari contoh yang ada ini sebenarnya bab tentang atofnya isim kepada isim, bukan isim kepada fi'il, bukan al-istiqomatu isim ya. Yudawima ini hakikatnya isim karena ada an dan fi'il mudhari di ta'wil masdar, maka namanya masdar mu'awal dan itu sebenarnya isim. Sehingga kalau kita ditanya dengan pertanyaan jebakan ya, pertanyaan jebakan ini, alamatul mu'minil istiqamatu summa yudawima 'alaiha, ini adalah tentang babnya atof isim kepada fi'il ataukah isim kepada isim. Bagi yang tidak belajar, bagi yang mungkin belum belajar, dia akan terkecoh. Dia melihat, oh ini ada yudawima adalah fi'il, sebelumnya al-istiqomatu adalah isim, berarti bab atofnya isim pada fi'il itu kan. Ya, maka yang betul ini atof isim pada isim gitu. Itulah pentingnya kita mengetahui sesuatu yang tidak terlihat, meskipun yang terlihat itu berbeda. Yang terlihat fi'il tapi hakikatnya isim, dan kita katakan itu isim. Ya. Dan itu akan bisa diketahui kalau kita memang belajar. Kalau enggak belajar ya, segala sesuatu itu apa yang ada di depan mata kita, yang terlihat secara kasat mata. Nah, maka ilmu itu adalah basirah. Basirah itu pandangan yang tajam, pandangan hati yang tajam berdasarkan ilmu. dan ini bisa diterapkan dalam semua disiplin ilmu. Ya, semua disiplin ilmu kan banyak sekali yang semacam itu. Antara apa yang tampak terlihat itu beda dengan hakikat yang ada, terkadang seperti itu. Kemudian yang keempat dal yaitu apa? Au, ya. Kita lihat ini ada dalam surat yang kita qawlu ta'ala wa ma kana li basharin, ya. Wa ma kana li basharin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin. Kemudian apa? Aw yursila rasula, ya. Itu surat Asy-Syura ayat 51, ya, surat Asy-Syura ayat 51 sampai 52, ya. Surat Asy-Syura itu surat yang ke-42. Ya. Surat yang ke-42 ayat 51. Wa ma kana li basharin, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun. Wa ma kana li basharin an yukallimahullahu illa wahya aw mi wara'i hijabin aw yursila rasula, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat. Ya, ini surat Asy-Syura ayat 51, ya, ayat 51. Ya, bukan 52 tapi ayat 51. Ya, kita lihat susunannya di sini. Wa ma kana li basharin an yukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijabin au yursila rasula. Ya, di sini ada yursila, ya, ada yursila. Apa yang menasabkan? Yang menasabkan itu adalah adanya an yang tersimpan. Bukan au-nya itu sendiri, bukan. Tapi adanya an yang tersimpan, au an yursila rasula, gitu. Ya. Au an yursila rasulah, tapi annya tersimpan. Kita masuk ke taudih, penjelasan. Ya, sebenarnya sedikit banyak tadi sudah ada gambaran, ya. Kita akan bacakan taudih yang ada di sini. Yustaratu fiha jami'an, pada contoh-contoh itu semua atau pada tempat-tempat tadi semuanya disyaratkan. Apa syaratnya? An yakunal ma'tuf, ya, an yakunal ma'tufu alaihi laisa fi ta'wilil fi'li, bahwasannya yang diatofkan ma'tuf alaihi, yaitu yang diatofi kalau bahasa kita, itu bukan berada pada ta'wil fi'il, ya, kal masdari wa ghairihi minal asma'il jamidati. Contohnya seperti masdar dan yang lainnya dari isim-isim yang jamid. Ya. Maka fal ma'tufu alaihi fi hadhil amsilati huwa al-firarah walijtihad, ya, walijtihad. Al-firaru atau mura'ah lafaz saja. Amurah makna, ya, al-firaru wal-ijtihadu wal-kasalu wal-istiqamatu wal-wahyu. Ya, silakan. Lebih konsentrasi lagi ya. Ya, karena ini bersambung di dalam cara memahaminya. Ya, kalau terputus di tengah jalan maka tidak masuk. Ya, ana ulangi. Disyaratkan pada tempat itu semua ma'tuf alaihnya itu bukan berupa ta'wil fi'il. Bukan berupa apa? Ta'wil fi'il. Nanti akan diterangkan ta'wil fi'il itu adalah isim-isim yang dia punya makna seperti fi'il. Contohnya isim fa'il dan isim maf'ul nanti akan diterangkan. Apa yang termasuk bukan ta'wil fi'il itu maksudnya? Kal masdari yang bukan termasuk ta'wil fi'il, contohnya masdar. Ini bukan ta'wil fi'il. Karena masdar dia termasuk jamid. Wa ghairihi dan yang lainnya minal asma'il jamidati dari isim-isim jamid. Kita tahu isim itu ada dua. Ada jamid dan ada mustaq. Jamid itu yang tidak ada ta'wil fi'ilnya, mustaq itu yang ada ta'wil fi'ilnya. Atau jamid itu yang tidak ada makna sifatnya, mustaq itu yang ada makna sifatnya. Dan yang ta'wil fi'il itu yang mustaq. Maka syaratnya bukan isim mustaq. Udah simpelnya seperti itu. Ya, bisa difahami syaratnya apa? Bukan berupa isim mustaq. Apa contohnya yang bukan isim mustaq? Ya, contohnya masdar. Karena semua masdar bukan isim mustaq. Contoh yang lain adalah isim jamid yang lainnya, yaitu isim jamid berupa zat. Karena isim jamid ada dua. Masih ingat ya, isim jamid ada dua. Ada yang berupa zat, ada yang berupa masdar. Masdar masuk ke isim jamid, ada juga yang zat, yaitu yang di situ tidak ada makna sifatnya. Ini syaratnya. Ya, ma'tuf alaihnya itu harus berupa lafadz yang tidak memiliki ta'wil fi'il, bukan isim mustaq, itu maksudnya. Sehingga fal ma'tufu alaihi fi hadhil amsilati, ma'tuf alaihi pada contoh-contoh tersebut adalah huwa. Pertama ada al-firor, ya. Ya bal mu'minul firara, ini kan ma'tuf alaihnya. Nah, ini berarti sudah memenuhi syarat. Kenapa? Karena al-firor itu adalah masdar, sehingga bukan ta'wil fi'il. Walijtihadu, dan contoh pada contoh berikutnya ada lafadz ijtihad, ini juga masdar. Ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, itu kan berarti ijtihad adalah masdar. Karena dia masdar berarti bukan ta'wil fi'il gitu. Itu syarat. Wal kasalu dan al kasal, yaitu min kasalin, itu kan kasal juga bukan ta'wil fi'il karena masdar. Wal istiqamatu dan al istiqamah, ini juga bukan ta'wil fi'il karena apa? Karena masdar. Wal wahyu dan wahyu, ini juga bukan ta'wil fi'il ya, karena ini termasuk isim jamid ya. Isim jamid. Wa hadhil masadir, ya termasuk masdar ya, termasuk wa al wahyu itu ya masdar juga ya, dan masdar termasuk dari isim jamid. Ya, silakan di murajaah pembahasan-pembahasan yang sebelumnya ya, dalam arti buku-buku yang sebelumnya dipelajari sebelum belajar buku ini. Ya, di sana ada pembahasan-pembahasan yang kaitannya dengan pembagian isim, bahwasanya isim itu ada dua, ada mustaq dan ada jamid. Jamid itu ada dua, ada yang masdar, ada yang berupa zat. Kita lanjutkan. Wa hadhil masadiru laisat fi ta'wilil fi'li, masdar-masdar ini semua tidak masuk dalam ta'wil fi'il. Ya, kenapa? Karena masdar itu jamid ya, sehingga tidak ada makna fi'ilnya. Ammal ismul ladzi yu'awwalu bil fi'li, adapun isim yang ditakwil dengan fi'il ini, fanahu, maka sebagai contoh ad-dharibu wal madrubu. Ad-dharibu adalah isim fa'il yang berawalan al madrubu adalah isim maf'ul yang berawalan al. fahuma bita'wili, maka keduanya itu dengan ta'wil, ad-dharibu adalah maknanya allazi dharaba, yang memukul, ya kan? Ad-dharibu kan yang memukul, berarti allazi dharaba. Kemudian al-madrubu yang dipukul, berarti maknanya walladzi dhuriba, itu kan? Maka ad-dharibu al-madrub ini contoh dari isim yang memiliki ta'wil fi'il. Walidzalika la yakunul fi'lu ba'dahu mansuban. Oleh karena itu, fi'il yang setelahnya tidak dinasab. Ketika apa? Ketika ma'tuf alaihnya itu berada pada ta'wil fi'il. Nahu adharibu fayasdadu khawfi sa'idun. Ya. Adharibu fayasdadu khawfi sa'idun. Kita lihat perbandingannya. Di sini yasdadu tidak dinasab. Kenapa? Karena atofnya pada adharibu. Dan adharibu adalah fi ta'wilil fi'li. Ya, dia merupakan isim yang berada pada ta'wil fi'il, yaitu alladhi dharaba. Ya. Orang yang memukul, sebab itu menjadikan takutku bertambah sa'idun, itu adalah sa'id. Kalau diniatkan nama orang, atau itu adalah orang yang bahagia atau orang yang seneng gitu. Ya. Atau nama orang juga tidak masalah. Orang yang memukul, sebab itu menjadikan takutku bertambah, itu adalah sa'id. Orang yang memukul itu adalah sa'id, yang dia menjadikan saya bertambah takut gitu. Kita lihat yasdadu tidak dinasab. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Dari mana tidak memenuhi syarat? Karena ma'tuf alaihnya fi ta'wilil fi'li. Ya, bisa ya difahami, silakan pelan-pelan difahami. Wal 'athfu fi hadhihi al amsilati 'athfu ismin 'ala ismin, maka 'athf pada contoh-contoh itu semua adalah 'athf isim pada isim, yaitu yang tadi berada di kolom al amsilah itu ya, baik yang wawu, fasum ataupun au, itu adalah bab 'athfnya isim kepada isim, bukan isim pada fi'il, atau fi'il kepada isim, bukan, tapi isim kepada isim. Fal ma'tufu alaihi al masadiru asma'un. Alasannya apa? Karena ma'tuf alaihnya itu berupa masdar-masdar, dan masdar itu semuanya adalah isim-isim. Kemudian wal fi'lul mansubu bi'an yusamma masdaron mu'awwalan. Fi'il yang dinasab oleh an itu dinamakan masdar mu'awwal. Ya. Wa huwa minal asma'i, dan itu termasuk dari isim. Sehingga tadi sudah kita sampaikan, terlihatnya bentuknya fi'il tapi hakikatnya itu adalah isim itu. Wa huwa yu'awwalu bi masdarin sharihin, dan itu ditakwil dengan masdar sharih. Masdar mu'awwalnya ditakwil dengan masdar sharih. Fa ta'wilul misalil awwali, contoh takwil dari contoh yang pertama, misalnya ya bal mu'minul firara, kemudian di situ wa yaslama, takwilnya wassalamata gitu. Yaslama ditakwil wassalamata, diambil masdarnya. Ya. Wa hakadza fil baqi, demikian pula pada contoh-contoh yang lainnya, silahkan dikiaskan ya kepada contoh pertama tersebut. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, silakan difahami lagi pelan-pelan. Bagi yang satu kali mendengarkan belum paham, ulangi lagi dua kali, ulangi lagi tiga kali. Jauhkan dari sifat putus asa ya. Jauhkan dari sifat putus asa. Oh ini bingung, oh ini sulit, oh ini saya enggak mudeng. Jauhkan. Seorang thalib itu ya sungguh-sungguh. Seorang thalib itu ya seorang yang dia berani menghadapi sesuatu yang menjadi tantangannya. Tantangannya apa? Memahami materi pembahasan. Dan ketika tetap belum paham dan ada hal-hal yang tetap menjadi ganjalan di hati, silakan ditanyakan.